Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 82 kali baris kaping 8 saking andap. Faslun ayah hadza faslun. Hadza utawi iki ku faslun pasal 1. Wa jumlatul amri utawi gemblengane perkara hasil pembahasan dari seluruhnya yang berkaitan dengan soal riya dan ujub iku anaka satu menesiro. Anaka satemene sira iku iza ahsanta tetkalane mbagusaken sapa sira anagara ing pengangen-angenmu apabila kamu benar-benar merenung dengan baik, berpikir dengan jernih, maka sudah barang tentu faro'aita. Faro'aita mongko bisa nyadari sapa sira bisa menyadari qodro ta'atillah taala ing nilaine ing derajate taat marang Allah taala. Sebenarnya nilai taat itu seberapa? Begitu tingginya, begitu sucinya, begitu luhurnya yang namanya taat. Dan zaman mesti bisa melihat pula waro'aita bisa ningali sopo siro, nyadari sopo siro ajzal kholqi yang apese makhluk waduk fahum lan tegese apese makhluk wajah lahum lan budune makhluk. Taat kepada Allah itu sing ditaatikan Allah. Artinya arah keniatan perjalanannya menuju kepada Allah yang maha suci, yang maha luhur. Nah, makhluk itu kan masyarakat, makhluk yang memandang kamu itu sebenarnya kan malah ngerusui. Wong makhluk itu apes, makhluk itu rendah. Kalau kamu sudah diundang, jauh kalau kamu jadi pelawak, pelawak harus diundang di istana kok. Di hadapan presiden dengan seluruh tamu-tamunya, kok isih pengen ditanggap, pengen didelok, pengen ditanggap. Pengen ditanggap wong kampung sunatan kan ya liru ta. Ngono maksudnya. Kamu harus tahu seberapa tinggi nilai taat kepada Allah itu. Dan seberapa sebenarnya kemampuan manusia bisa membalas kamu kalau kamu anggap manusia bisa membalas. Balasane manusia iki sak pira kok kamu masih memperhatikan mereka? Mula falatal tafid. Falatal tafid mongko aja ngreken sapa sira. Aja ngreken ilahi maring kholqi, maring makhluk. Bukal fika kelawan ati sira. Jangan kamu reken, artinya kamu jangan berharap kepada makhluk itu. Dengan hatimu kamu jangan berharap dapat apa-apa dari makhluk. Wakun lan ono sapa sira ana iku zahidan wong kang zuhud, wong kang sengit fi sanaihi ing dalem pujian pengaleme kholku makhluk wa matkihim lan tegese pengalame kholqi, wa ta'zimihim lan tegese oleh ngagungaken kholqi, alladzi kang la faidata kang ora ana faedah iku maujud tahtahu ana ing ngisor-ngisore tadi. Apa sih sebenarnya yang muncul, yang dibawa oleh pengalem, pujian, sanjungan, penghormatan? Selama itu penghormatan manusia saja, selama itu hanya karena ya sekedar formalitas-formalitas manusia saja, apalah artinya itu sebuah kehormatan? Bintang 4, juara 2 oleh trofi, juara ini, juara. Sebenarnya dapat apa selama itu semua tidak bisa menenteramkan hati, toh setelah itu gak ada nilainya apa-apa ya. Karena orang yang tertipu oleh pujian orang, oleh sanjungan orang, orang yang tertipu demikian sebenarnya sangat-sangat bodoh ya. Mengapa begitu? Iya, itu salah satu bentuk tanda bahwa dia itu tertipu, tanda bahwa dia itu tidak punya keyakinan yang kuat terhadap Allah. Sehingga sangat-sangat mudah sekali dia mengambil keputusan-keputusan yang cekak. Kadang-kadang antara Allah dan manusia disamakan. Nah, terjadilah cacat dalam ketauhidan. Artinya kadang-kadang dia lebih takut kepada manusia, takut gak dilem gitu, daripada dia mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau sama-sama mau melihat, sama-sama mau memandang, seandainya disamakan, toh sebenarnya yang mau memberi penghargaan, yang sebenar-benarnya penghargaan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Penghargaan menungso paling wah, baru ya usurannya apa-apa nih. Nah itu makanya Falaturid mongko aja ngarepaken sapa sira. Falaturid mongko aja ngarepno sira bitaati kelaka bitaati ka kelawan taat sira. Ngarepaken sayan ing suwiji-wiji ninggalika saking mengkono-mengkono pujian lan sanjungan. Jadi kamu berbuat apapun yang namanya taat, sama sekali jangan ada muatan keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari taat itu melalui manusia, itu maksudnya. Entah itu berupa penghormatan, entah itu berupa pujian, entah itu berupa bentuk balasan-balasan yang sifatnya karena dorongan-dorongan manusiawi. Memang ya sulit memang, karena memang itu sesuatu yang kadang-kadang kita sendiri sulit memisahkan antara sifat dan zat. Kalau kita mau berpikir agak kritis, sebenarnya kita bisa memilah, ada laku baik, ada orang berperilaku baik. Sebenarnya gak pernah orang baik itu gak pernah ada. Yang ada itu orang berperilaku baik. Ketika berperilaku baik, nanti ketika berperilaku jelek, dia dikatakan orang berperilaku jelek. Berarti orang itu sebenarnya netral, orang itu gak ada nilai, gak ada nilai. Yang punya nilai itu kan lakunya itu. Nah, mongko laku itu bukan milik orang, aku itu kan sifat. Aku kayak Gusti Allah aja nih gitu loh. Nah, makanya ketika kita menghendaki sesuatu dari laku kita, kok menghendakkan pantulan imbalan dari selain Allah, itu sama dengan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, artinya mengambil sesuatu dari Allah sampan buang, sampan buang di tempat yang lebih rendah. Wong taat itu penghormatan dari Allah, sampan letakkan di tempat yang hina, yaitu hanya sekedar sesuatu untuk menarik sanjungan dari orang, yang orang sendiri itu sebenarnya adalah penuh dengan kotoran-kotoran duniawi. Nah, itu maka pesannya Imam Ghazali, fala turid bi taatika syai'an min dzalik. Jangan sekali-kali mentarjetkan taatmu itu untuk mendapatkan sesuatu dari makhluk. Kalau taatmu kepada Allah ya kepada Allah itu. Taatmu kepada Allah ya taat itu biar kepada Allah, targetnya target kepada Allah. Kalau toh kamu minta, minta kepada Allah juga karena, jangan karena taatmu gitu loh. Iya sudah, minta saja. Taat itu lain lagi, taat itu lakukan aja. Karena memang harus taat. Tapi jangan kalau mau taat, kalau taat mau minta, kalau enggak taat enggak berani minta, lah itu juga enggak benar. Karena apa? Karena memang Allah itu sekaligus ditaati, sekaligus juga dimintai kan gitu. Nah, kalau sampean hanya berani minta ketika taat, lalu enggak berani meminta ketika enggak taat, nah, itu namanya sama dengan sampean menuduh Allah itu medit. Gelem dijalui lek enek wong taat tok, lek ora taat dijalui moh, lah itu Allah lain. Jadi jangan sekali-kali sampean mengendakkan sesuatu hanya ketika sampean melaksanakan taat. Nah, itu kalau mau dibahas juga menjadi panjang. Wa idza ra'aita lan tekalane ningali sapa sira. Wa idza ra'aita lan tekalane ningali sapa sira khisata dunya ing asore dunya. Wa haqara tahala tegese kasorane dunya. Wa sur'ata zawali alan gelise ilange dunya. Nah, ini juga sudah diteruskan sendiri. Di dunia itu memang rendah karena awal dan akhirnya pun dari ketiadaan. Dunia itu remeh karena memang dunia itu sesuatu yang akhirnya menjadi tiada. Di samping itu dunia itu cepat sekali berubah. Kalau sampean paham bahwa dunia itu rendah, dunia itu enggak penting, lalu dunia itu cepat rusak, ya falaturid aidon. Falaturid lan mongko ojo ngarepaken sapa sira. Falaturid mongko ojo ngarepno sapa sira ha ing taatmu mang. Ing dunya aidon halih malih bitoatika kelawan taat ing Allah, bitoatika kelawan taat sira minallahi saking Allah. Artinya kalau kamu tahu bahwa dunia itu sangat rendah, dunia itu asor, dunia itu cepat habis, cepat hilang, nah, ya jangan mengharapkan, jangan menghendaki dapat sesuatu dari Allah, ya sesuatu duniawi tadi. Jangan menghendaki dunia, sesuatu duniawi dengan alat ngoteknya itu, dengan alat taatmu Terus alat to'af itu menjadi semacam alat untuk ngerok sesuatu dari Allah yang sifatnya duniawi. No. Sesuatu yang dari Allah, pemberian dari Allah yang sifatnya duniawi, artinya duniawi itu ya yang kira-kira kontek ning dunia itu namanya duniawi. Dan sing kira-kira awet ning akhirat jenenge ukhrawi. Sing dimaksud duniawi itu ya sing kira-kira memang habis di dunia ini. Nah, sesuatu fasilitas duniawi yang habis di dunia ini, itu kalau cara pengambilanmu, pemintaanmu dari Allah melalui alat taat, itu menurut keinginanmu seperti itu sebenarnya rugi. Cara wong nyendok sampean cara wong kirim surat itu antarane kertas sing dienggo nulis surat, kertasnya kertas emas, tintanya tinta emas, kertasnya kertas apik, regane iku sampai jutaan itu. Kertasnya itu aja jutaan harganya. Nah, tapi isi suratnya, tujuan kertas itu hanya ternyata untuk minta jagung sak gegem. Nah, itu terlalu ini, terlalu rendah nilainya. Terlalu rendah, eman-eman. Jangan salah. Jadi to'at itu ya to'at lillahi ta'ala gitu, untuk Allah ya, biar dirahmat Allah memang untuk yang mulia, untuk yang maha kuasa. Sedangkan keinginan-keinginan nafsumu, jangan kamu bandingkan dengan to'atmu itu gitu. Terlalu rendah. Keinginan nafsumu itu loh, terlalu rendah, terlalu murah dibanding dengan ketaatan yang kamu lakukan itu sendiri. Taatmu begitu sangat mahalnya, terus keinginan syahwatmu begitu rendahnya. Lah itu kalau kamu banding jadinya seperti itu tadi, tuku kertas emas, tinta emas hanya untuk jaluk jagung sak gegem. Eman-eman, sangat rendah. Pol-polane apa toh, ya Allah kula nyuwun makanan yang enak. Usah jenenge ora usah disuwun ae. Wis diparingi apalagi sampai direwangi. Tirakat riyadhah ibadah hanya sekedar untuk supaya dapat fasilitas omah apik itu. Itu kan rendah. Artinya omah apik iku lek jenenge ning dunya kan ya panggah bakale ambruk. Eman-eman. Lah apa enggak boleh ya oleh-oleh ae. Tapi cara teori wong sing waras atine, wong sing wadak tenan atine, wong ngangsu kuwi cukup nganggo sekian kok terus. Ngangsu terus nganggo gelas emas ngono kuwi kan ya ngono kelarangan. Kelarangan alate, kemurahan sing dijaluk. Wes. Nah, dibilang nafsumu wakulan ngucap sapa sira ya nafsu, wahai nafsu, sadarkan itu nafsumu. Ya nafsu, wahai nafsu, sana urabbil alamina, utawi pengaleme, utawi pamujine pangerane alam Gusti Allah, wa syukrulan tegese balesane Allah, iku khairun luwe bagus, min sanail makhlukin, tinimbang saking biro-biro, tinimbang saking pujiane pengalame biro-biro makhluk, al ajizina kang podo apes kabeh, al jahilina kang podo budu kabeh. Penghargaan orang terhadap taatmu, penghargaan manusia terhadap amal baikmu, itu enggak diketahui oleh mereka. Mereka itu enggak tahu itu loh. Sakjane asline regane taatmu kuwi sak pira ngono kuwi lah regane kemurahan. Mamane wong la ilaha illallah mesti regane dianggap berkaca. Saya kuwi ijole tahlilan. Enggak sama sekali bukan ijol itu, enggak ada, enggak mampu. Mereka itu sebenarnya enggak mampu. Seandainya mau beli atau ngijoli gitu. Ngijoli la ilaha illallah tahlil, enggak mampu. La ilaha illallah jika Allah sing regane iki, la ilaha illallah ku khairun minat dunya wa ma fiha. La ilaha illallah ku luwih larang, luwih apik timbang dunya. Saiki sini lah terus lek wong sing nopo? La ilaha illallah ping 100. Cukup dikai salam templek 10.000. Lha mule iki lahir kecilin rego. Itu. Memang karena mereka enggak mampu dan enggak tahu. Seandainya tahu enggak mampu ngejoli itu. Al-jahilina kang orang ngerti alladzina rupane wong akeh layak arifuna kang ora padha ngerti sapa ladzina ora ngerti qadra amalika ing ukuran ngamal sira. Jadi mereka tidak mampu, tidak tahu seberapa ukuran amal kamu bila hakikati kelawan sejatine. Wa malan barang pahamal tikangus nanggung sopo siro, pahamal tikangus nanggung sopo siro fihi ing dalam amal. Mereka tidak tahu sebenarnya tanggung jawab amal yang kamu bawa itu seberapa. Lalu Allah nanti ketika memberikan amal itu kepada kamu, sebenarnya amalan yang datang kepada kamu itu ada tanggung jawab pembersihan kayak apa, itu makhluk nggak tahu. Gak ngerti loh bahwa arah amal itu untuk Allah, amal itu untuk di akhirat bisa jadi swargo. Nunggu mbek wong-wong dianggap amal itu suatu kebanggaan, makanya salah persepsi neh. Dan mereka tahunya hanya itu. Nanti nih wah enek wong apik dihormati, monggo cucup tangane, normalnya cucup tangane wes. Apa hanya itu kira-kira? Amal baik itu balasannya itu enggak lebih dari itu. Tapi lek sing regani wong mek ngono kuwi penghargaan orang pada orang baik paling mulai lah dihormati, tangane dicucup. Iya, lek apa-apa diladeni. Terlalu rendah penilaian seperti itu. Terlalu rendah. Allah memberi lebih seperti itu. Wa ma yablughuna lan ora bakal bisa tumeka wa maya bluguna lan ora padha bisa tumeka sapa makhluk hakoki ing hakmu wahai nafsu. Mereka tidak akan bisa sampai pada hak kamu fima ing dalam barang amil dikang wis nglakoni sapa sira wa tahammal tilan tegese wis nanggung sapa sira tanggung jawabmu, amalmu itu sebenarnya yang bisa membalas hanya Allah. Terus kalau ada orang masyarakat ikut-ikut membalas itu gak akan sampai. Balasan dari makhluk, balasan dari masyarakat kepada orang yang berbuat baik itu sebenarnya tidak akan pernah sampai pada imbas harganya. Cara wong dodolan ngono kulaane. Kulaan ngamal iki cara rego ngamal iki nilaine rego 5 juta. Paling-paling masyarakat mampune tuku mek rego 5 rupiah. Ngono kan yo aduh banget to. Gak cocok blas, gak cocok blas. Sing mestine ngamal apik itu kalau Allah yang ngergani itu di imbangkan dengan surga lho. Surga iki bener to surga. Surga karo omah sing rego sak miliar iki kira-kira apa ndi? Ya ampun surga lho. Wong kowe ngamal kuwi Allah lek ngregani dadi surga. Lah nek wong sing ngregani cukup wah hebat iki kok. Nek dijoli wah hebat ngono tok kan yo. Terus kamu sudah puas. Lah kan kamu rugi kan? Rugi. Malah kadang-kadang barubama. Nah, krono-krono panjen budu. Budu ini masyarakat. Ya enggak usah dipahitung, memang mereka enggak tahu kok. Jadi kamu jangan ngono masyarakat goblok-goblok lah. Lah memang enggak tahu ya. Mengapa enggak tahu? Karena memang enggak ada pengumuman tarif ya. Artinya enggak ada pasar ngamal ning dunia iki ora enak itu lho. Sing ana pasar ngamal ning akhirat ya. Iya. Kowe tahu tuh nenek wong dodol. Apa? Berlian lho. Dieber-eber kaya wong dodol akeh. Nenek. Wong dodol berlian ya mesti orang-orang khusus. Itu orang elit khusus itu pasarnya pasar khusus. Karena memang yang namanya amal taat itu sesuatu yang sangat khusus wong itu untuk Allah itu. Ya pasare ya pasare sing tuku Gusti Allah kalau itu mau dijual belikan dengan Allah. Maka ya sangat-sangat rendah karena memang mereka enggak tahu. Nah, buktinya apa? Buktinya ini bahwa masyarakat tidak tahu penghargaan terhadap amal kamu yang sebenarnya. Buktinya barubama. Barubama yufadiluna. Kadang-kadang balik sering-sering yufadiluna podo menghormati sapa makhluk alaiki ngatasi siroman ing wong wa kang utawi maniku aduanu luwe asor ningki tinimbang saking siro apane halan kondisi kerohaniane podo menghormati bil alfi darojatin. Alfi darajatin kelawan sewu derajat. Masya Allah banyak sekali orang yang sebenarnya nilai derajatnya itu seandainya ditimbang itu orang itu jauh berada di bawah kamu. Tapi oleh orang dihormati, dieluk-elukan sedemikian rupa karena gak tahu kalau itu sebenarnya gak ada derajat. Upama nuwun sewu saiki lah menungso iki kan gampang kebusuke. Lho enek wong nganggo sorban gedhi. Padahal lek subuh kodok terus. Sorbane gedhi, sarunge apik. Terus astagfirullah. Astagfirullah iki dulu muni ngono. Wah. Ganteng ngono terus. Ada wong papat, wong lima nyucuk tangane. Sing ning guri iki enek wong. Dibina tukang ngiseni nyumpung ngiseni jijing masjid. Tukang azan. Jamaahe tertib, gak tau kodok. Kambine ya putih biasa ngono ae. Kopiah ireng biasa, ngetutno wong sing serbane gedhi iki mau. Iki kira-kira sing dihormati wong sing padahal secara derajat antarane wong jamaah salat jamaah bedino karo wong sing kodok bedino cara derajat kacak pirang derajat. Wah, ya aduh banget. Nah itulah namanya manusia. Lah wong tata penghargaannya saja mereka sudah rancu semua kok kamu berharap dihargai oleh manusia. Ya enggak iso. Enggak bisa. Mereka menghormati orang yang mestinya derajatnya di bawah kamu 1000 derajat melebihi kamu penghormatannya. Itu karena memang mereka enggak tahu. Wa yudayyi unaran podo nyiak-nyiakaken. Wa yudayyi unaran podo nyiak-nyiakaken sapa makhluk ki ing sira. Fi awacil awqati ing dalem luwih den butuhane pira-pira wektu di saat waktu-waktu yang sangat-sangat mendesak justru kamu disia-siakan. Wa yansauna lan padha lali sapa makhlukin ki ing sira. Wa ilam yafalu lan lamun ora padha agawe sapa makhlukin Zalika yang mengkono-mengkono menyanjungmu, memujimu. Famadza asa an yakuna biaidihim. Wa ila madza tablughu qudratuhu. Wa ilam ya falu lamun ora padha gawe sapa makhlukin makhluk zalika ing memuji kamu dan ngelem kamu famadza asa famadza mongko apa asa menawa-menawa iku ayaku narep yen to ana apa madza iku biaidihi mono ing tangane makhluk. Kalau mereka tidak mau memuji kamu, ngelem kamu, sebenarnya yang ada di tangan mereka itu apa sih? Dia yang mengelem tak kuwi to isone. Terus oleh apa kuwi dilem? Rezeki, rezekine pangeran. Urip diparingi pangeran. Kuwi to ajeng perintah pangeran lho. Bungso kuwi nglakoni to kok sing mbok kongkon ngupahi masyarakat lho itu lho. Ya piye? Ya ila madza lan tumeka maring apa? Tablughu bisa tumeka apa kudratuhum derajate makhluke sampai di tingkat apa sih sebenarnya penilaian mereka dan derajat mereka terhadap kamu ketika mereka enggak mau memuji kamu. Nah itu pol-polane pol seandainya mereka bisa membalas memberi umumnya penghargaan sehingga katakanlah mergondai seorang pejabat bisa memberikan eret-eret tanda tangan lalu dapat ini loh mereka dapat gitu tuh karpe dewi lah kayak dewi lah ya bangga loh nek salah kejadian malah itu dianggap melok KKN bisa nah ya toh makanya ya, ya paling-paling apa sih jasa atau balasan jasa dari makhluk kok kamu harap-harap itu ya, lebih dari itu sumahum nulihum humutawi makhlukin iku fi qabdatillah yang dalam gegemane Allah di dalam kekuasaan Allah upama mereka kelihatan bisa ngelem bisa nyanjung itu kan sekarang mergo urung-urung cacatmu ya jangan kalau usah cacatmu alah dilu ae ya sumahum fi qabdatillah yusarrifuhum kaifayasa yusarrifu ngelah-ngelih mulak-malihaken hum ing sapa Allah hum ing makhluk kaifa halikaya apa ya sawang ngersake sapa Allah mau diolak-alik kayak apapun ya terserah Allah. Sekarang mereka ngelem, besok mereka maju, nah, besok lagi-lagi ngelem lagi, itu biasa toh. Mergo wong kuwi pancen ngono kuwi menungso masyarakat. Wa ila malan maring barang ya sawang ngersake sapa Allah. Jadi kalau kamu berbuat sesuatu ya jangan pakai pertimbangan makhluk dong. Melaksanakan sesuatu ya pertimbangannya karena memang diperintah itu aja. Setelah diperintah dapat apa ya urusannya yang merintah. Maka makhluk itu jangan kamu harapkan apa-apa. Nih, nah, memang begitu. Mereka itu berada di qabdatillah. Di dalam kekuasaan Allah bisa saja diolah alih. Mungkin sekarang mendukung, besok nggak mendukung, besok lagi menolak. Yes, begitulah manusia. Mulane fakili mongko angen-angen no mongko pinter siro angen-angen siro ngakalau siro ayat nafsu ayat wa nafsu wahai nafsu. Palatu doyi monggo aja nyak-nyakno sapa sira wahai nafsu taati ing taat sira al-azizati atau taati ing taat sira al-azizata kang agung mbok sia-siakno kamu anggap remeh biyen sebab ngergani makhluk. Lho itu lho kuwale. Nilai makhluk seluruhnya ini dengan nilai taat yang kamu lakukan di hadapan Allah. Itu lebih penting taatmu di hadapan Allah itu. Baik segi harga, segi kepentingan maupun segi posisi hasilnya. Ya, coba gue nuwun sewu, gue gelem ngaji maca Quran, mergo ning santeng langgar ana cewek ayu. Aneh, contoh iki contoh. Maca Quranmu itu soalnya kalau didaftar pakai rupiah gitu. Upama kuwi. Wah itu mahal sekali. Mahal sekali. Mergo maca Quran kuwi belajar. Ya tak? Kita belajar lagi alif, lambe iso muni alif, muni kuwi biaya piro? Wong iso muni alif muni kuwi biayane piro? Untuk tukul iso jadi alif, ngono kuwi lho. Lha wong tik kuwi iso muni A, ngono to kan yo kudu enek kasete, enek batune, enek akan ngono to. Lah saiki wong iso muni alif muni kuwi biayane piro? Iso muni alif kan kudu nganggo lambe, largane lambe piro? Lah itu durung engko lek saiki wong kok iso muni alif. Kuwi kan mergo krungu kabar enek guru jenenge muni nguruki alif. Guru nguruki alif. Guru iki kok gurune, guru iki kok gurune, guru kok guru sampai teko Kanjeng Nabi. Lha terus biayane mulang iku. Kue diulang gurumu biayane piro, terus gurumu diulang gurune biayane piro, sampai teko Kanjeng Nabi itu ngomong ngopahi itu lapal alif muncul itu kabeh diopahi dibiayai itu terus entek piro ya. Nah, itu dari segitunya tok sudah mahal kan. Nah kalau yang sekedar buat weh ini buat weh wehan buat weh ini gini cakak lalu itu kan ya terlalu ini yang seandainya itu bisa kamu pakai mas kawin alifmu itu kena bawa mas kawin itu dari tuh itu ya terlalu rendah wong itu hadiah ulang tahun mestinya untuk ulang tahun. Wah cewek wayung rumahnya larang tapi bawa hadiah no, terus bukan di sore ambas pasak enggak bisa ya terlalu rendah nilainya terlalu rendah. Jadi jangan sekali-kali tudayi ta'atakil azizah bihim, jangan kau sia-siakan ta'atmu yang tinggi nilainya itu hanya karena kamu ingin meraih penghargaan dari makhluk. Walaya futuki lan ojo sampai kelangan, ojo sampai kelangan sampai ilang ki ing sira apa sing ilang sana uman pamujine pangeran. Jangan sampai kamu kehilangan pujian Allah, artinya pengalame Allah, sana ukang utawi pengalame man. Setiap orang itu dapat penghargaan dan pengalem dari Allah, itu semua bangga. Karena ugang utawi pengalaman man, pengalaman pangeran iku kullu fakhrin, sejatine kebanggaan. Saiki upamane kowe ning di apa? Du saiki. Padahal sakjane cara wong bal-balan ngono kowe iki juara atau tinju ya, tinju kuwi kelas berat. Mantanganmu tandingmu iku dure tanding McPherson upamane setingkat McPherson. Lah kok trimo kowe diundang karo panitia pertandingan ya, sponsore kuwi panitia pertandingan tingkat RT nggih rayakno 17 Agustus kan yo kerendahan ringmu to. Terlalu rendah. Seandainya kamu nanti juara, itu hanya juara RT. Padahal aku gelem tenan moro ning juara sing ning Amerika kono iso dadi juara dunia. Lah aku kan kuwale. Kuwi mesti dicara dilem iki dilem Gusti Allah oleh kejuaraan di hadapan Allah, tak terima njaluk kejuaraan iki. Arepe cewek ayu, itu terlalu rendah. Sebenar-benarnya kebanggaan itu ya kebanggaan dipuji Allah itu. Wa ato uman lan ojo kelangan siro, ojo kelangan siro ato aman ing peparinge pangeran. Jangan kehilangan pemberian Tuhan atau hukang utawi peparinge man pangeran iku kulu duhrin sejatine peparing sejatine simpenan. Ya, jangan sampai kamu kehilangan pemberian Allah yang sebenarnya pemberian itu hanya karena kamu mengharap pemberian orang lain, pemberian selain Allah. Wong Jawa ngarani apa? Aja sampai buru uceng kelangan delet. Buru uceng kelangan delet. Ning buru rokok sak uceng gedene kowe kelangan bako sak delek, gak delek itu andas, gak imbang. Walakot sodako ya teman-teman wis bener, walakot sodako ya teman-teman wis bener sopal kau iluang kang ngucap sarul uyu nini wairi waj hika batilun wabuka uhun nali wairi fak jika doi saharul uyuni utawi melae piro-piro meripat bonggo melek liwiri wajihika krono liane wajah siro, liwiri wajihika kedui liane wajah panjenengan Gusti Pangeran niku batilun sio-sio. Enak uang durakat melek riadoh getu, tapi bukan untuk mengharapkan ridho Allah, bukan untuk Allah, itu batil. Artinya sia-sia eman-eman. Populane pol mengharap oleh wah menodok. Nah sebaliknya, atau juga wabuka uhuna, wabuka uhuna utawi oleh nangisi uyun. Kalau ada mata menangis karena kehilangan sesuatu, tapi bukan kehilangan ridho Allah, wabuka uhuna utawi nangisi uyun diwiri faktika krono ora kehilangan panjenengan. Menangisnya mata bukan karena kehilangan engkau ya Allah, iku do'i'un sio-sio. Nangisi kok nangisi barang sing sakliyane Allah, apa organe ora ana artine. Bilani kok balik bilani sesuatu sing gak berharga, itu telah rendah. Nguber-nguber diberubur sampai kecocok ri nyusup-nyusup barongan sampai blowok-blowok telom oleh layangan sitok karo benang 10 meter kan ya tumandang ngono kan tumandang sia-sia ngono direwani wah riyado moto asma iki ben jiaduk lek tarung ning panggung ben menangan ini apa-apa atau menangan ini apalah artinya menangan itu kalau nafsumu jiwamu ringkeh, kalau kamu merasa gak diridhoi Allah, kamu gak dapat apa-apapun dari Allah kan? Eman-eman di atas langit masih ada langit, enak sing pinter ya enak sing minterin lah, enak sing suge enak sing luwih suge lah. Wakul untuk menyadarkan nafsu perlu kamu beritahu nafsu itu wakulan ngucap sapa sira Ya nafsu, wahai nafsu, ajannatul khuldi ana ta utawi swarga kelanggengan iku khairun luwih bagus. Amlak khatun ana ta utawi jibrat glutean min haramid dunya saking keharamane dunya wa hutomi lan reseke dunya anak dikang setitik alfani kang gelis rusak. Coba kamu renungkan, bandingkan toh antara surga yang abadi dan langgeng dengan dunia yang haram yang penuh jibrat dengan keharaman yang pol-pol mengharap jadi sampah. Itu coba bandingno to karo swarga, yo ora ana apa-apane. Wa anti hale utawi sira iku mutamakkinatun memungkinkan, bisa memungkinkan min an yahsula saking ento hasil lagi kedua sira bitaati iki kelawan taat sira bisa hasil bisa merkoleh hadan naim ing hadan naima ing iki-iki hadan naima an yasula hasil lagi apa apa sing hasil apa sing hasil hadan naimu iki-iki kenikmatan almukimu kang manggon ing swarga, kenikmatan yang sudah pasti, kenikmatan yang sudah paten bisa kamu dapatkan dengan taatmu. Dah kok kamu memilih apa dunia yang rusak penuh jibrat ini kamu ambil dengan taatmu, mbok ijoli taatmu. Mulane falatakuni mongko jono sapa sira wahai nafsu, falatakuni mongko jono sapa sira nafsu ana iku khosi satan kang asor. Ana iku khosi satan asor. Pala takuni mongko aja ana sapa sira nafsu iku khosi satal himati. Wong kang asor himae. Asor keinginan kehendake rodi atal iradati tegese kang rendah iradae. Dani atal afali kang asor penggawene. Amataroina amataroina anotora ningali sopo siro wae nafsu alhimama ing doro lontok doro iwa. Semakin tinggi dia berterbang maka ternyata dia semakin mahal harganya. Dan pikiranmu terus gak bisa terbang, hanya mikir tai, mikir panganan, mikir gak iso munggah-munggah terbang yang tinggi ya. Maka harga otakmu dengan harga doro sik larang doro. Amataro ina anotora ningali sopo siro nafsu alhimamai doro ida kana terkalani ono sopo himam oneku samawian bangsa langit. Jadi munggah mabur dukur sampai ini awang-awang sing dukur. Kaifa kaya apa taklu bisa larang apa kimatuh regane himam wa izdatulan bisa tambah-tambah apa kodruhu regane himam. Coba semakin dia jauh tinggi terbangnya lalu bisa kembali lagi, nah mahal. Kemudian dong balapan doro, wow. Itu padahal baru doro karena dia punya cita-cita tinggi itu aja menjadi mahal. Nah, kalau kamu punya pikiran, punya rasa, punya otak hanya bergelimang sesuatu yang duniawi ya nilamu jadi rendah. Mulane Parfa'i Farfa'i mongko mongko ngunggahno sapa sira nafsu ngunggahno himataki ing hima sira kullaha sekabiyane hima sira ungano ilas samae maring langit. Maka kalau punya cita-cita yang tinggi, nah jangan kebalik. Wong ibadah itu sesuatu yang tinggi, kamu arahkan untuk cita-cita yang rendah. Nah, kebalik. Cita-cita yang rendah itu yang harus ditinggalkan demi untuk mendapatkan apa derajat nilai cita-cita yang tinggi. Aja kok mengebeti oleh muangan wedhus. Neng kowe malah ora tau roh taman mini ibaratnya gitu. Nyapa kowe enek gratisan melok ngelancar ning taman mini ora melok anu ae. Maneman wedhus kowe golek tadi kan taman mini wedhus kuwi ilang. Wah, ngebeti wedhus enggak gelem budal ning taman mini padahal ning kono ndek engko arep oleh penghargaan gitu loh. Ya lek ning kono ora oleh penghargaan, ning kono engko arep oleh penghargaan, sing penghargaan kuwi apa mergo tuku wedhuse ndeke 100 kandang kenek gitu. Itu namanya orang enggak tahu himmah ya gitu. Wajaridi lan ngijekno sapa sira? Wajaridi lan ngijekno, ngijekno kuwi ijen dhewean. Ngijekno sapa sira kalbaki ing ati sira? Dijekno lillahi kanggo Allah Ta'ala Al-Wahidi kang suwiji kang Maha Esa Al-Wahidika biadi kang iku ana ing ngersa ana ing astane ana ing kekuasaane Pangeran Wahid Al-Amru ta sekabiane perkara kulo sekabiane amr. Biarkan hatimu itu sendirian menjadi pengelolaan Allah, menjadi sesuatu yang mendapatkan ridho dari Allah, menjadi sesuatu yang diletakkan oleh kasih sayang Allah. Dan yakini bahwa segala sesuatu itu semua sudah diurus oleh Allah. Mestinya begitu. Jangan sampai hati itu dibungkus-bungkus dengan kepentingan-kepentingan yang berlapis-lapis. Jadi aku ya sekali melangkah ini sholat, maka harus dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, sehingga itu kabeh duniawi. Dia sampai lali, lek semua itu urusan supaya sudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tudoyi'i wala jenyanya akan sopo siro maing barang wafirti kang merkole sopo siro wafirti lakam merkole sopo siro bihi kelawan ma rupane min to'ati ki ing to'at siro saking to'at siro olamu nyak-nyak nomang bila syai'in kelawan sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan sesuatu yang kamu dapatkan dari to'atmu itu. Mestinya kamu dapat penghargaan yang tinggi dari Allah, kamu mendapatkan penghargaan yang hebat dari Allah, kamu sia-siakan, malah kamu memburu sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Apa sih apa-apa dunia ya pol-polane ya rusak. Upama gak rusak ya ya keliwat, upama gak keliwat ya gak bagianmu. Semua sudah dibagi, sudah ditung, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat yang lebih murni, lebih ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Al-Fatihah.